Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitabul ilm. Kita masuk ke faedah yang keenam dari kumpulan faedah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Al-fa'idatu sadisah min al-umuri allati yanbaghi li talibil ilm ay yahtama biha al-mudzakarah. Termasuk perkara yang sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu untuk memberikan perhatian terhadapnya adalah mudzakarah, yakni murajaah. Wal mudzakarah nau'an. Mudzakarah itu ada dua macam. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, mudzakaratun ma'an nafs, ya, murojaah sendiri. Bi an tajlisa mathalan jalsatan wahdak thumma tu'radu atau tu'ridu mas'alatan minal masail au mas'alatan qad marat 'alaika. Dengan cara engkau duduk misalnya sendirian, kemudian engkau menghadirkan sebuah masalah dari beberapa masalah atau suatu permasalahan yang telah lewat kepadamu. Tsumma ta'khudhu fi muhawalati abdil aqwal wa tarjih ma kila fi hadhihi al mas'alah. Kemudian engkau mendatangkan atau menyebutkan pendapat-pendapat lalu merajihkan dari pendapat-pendapat ini, ya, ba'duha ala ba'd, ya, sebagiannya dirajihkan atas sebagian yang lainnya. Wa hadhihi sahlatun ala talibil ilm, maka ini mudah bagi seorang penuntut ilmu. Wa tusaidu ala mas'alatil munadharah as-sabiqah, dan itu akan membantu untuk masalah dialog yang telah disebutkan sebelumnya, ya. Engkau bisa menyebutkan hujjah dalil ketika berdialog dengan yang lainnya. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, mudzakaratun ma'al ghair, mudzakarah bersama dengan yang lainnya. Bi ayyakhtara min ikhwanihi talabah man yakunu aunan lahu ala talabil ilmi, yaitu dengan memilih salah satu saudaramu dari kalangan para penuntut ilmu yang akan memberikan bantuan kepadanya untuk menuntut ilmu. Mufidan lahu, ya, memberikan faedah untuknya atau mengambil faedah dari saudaranya untuknya. Fayajlisu ma'a wa yatadzakarun, maka dia pun duduk bersamanya, ya, ma'ahu, kemudian mudzakarah bersamanya. Yaqra'u mathalan ma hafizahu, ya, kemudian dia membaca contohnya apa yang telah dihafal oleh keduanya karena duduknya berdua. Kullu wahidin yaqra'u 'alal akhar qalilan, setiap salah satu dari keduanya itu membacakan untuk yang lainnya sedikit, ya. Aw yatadzakarani fi mas'alatin minal mas'alah bil muraja'ah aw bil mufahamah, atau mudzakarah dalam sebuah masalah dari masalah-masalah yang tertentu, ya, akidah, fikih atau yang lainnya, dengan muraja'ah atau, ya, saling memberikan pemahaman, penjelasan. In qadara ala zalika fa in hadza mimma yanmil ilma wa yaziduhu. Apabila keduanya mampu untuk melakukan hal itu, ya. Karena ini fa in hadza mimma yanmil ilma wa yaziduhu. Karena ini termasuk sesuatu yang akan menumbuhkan ilmu dan menambahkannya. Lakin iyyaka was-saghab was-salaf li'anna hadza la yufid. Akan tetapi hati-hati dari as-saghab, yaitu al-khisam, perdebatan. As-salaf yakni berbicara kepada saudaranya dengan ucapan yang menyakiti saudaranya. Karena ini tidak mendatangkan faedah. Karena biasanya ketika seseorang itu duduk berdiskusi, awalnya mungkin mudzakarah, namun ketika ada perbedaan, terjadi perbedaan pendapat dalam merojihkan sebuah masalah, ya kadang syaitan masuk ke dalamnya, masing-masing menaikkan suaranya, ya, yang akhirnya menimbulkan perdebatan, ya, mengeluarkan ucapan yang menyakiti saudaranya, maka ini tidak sepantasnya. Al-fa'idatu sabi'ah, faedah yang ketujuh. Karahiyatu tazkiyah wal madh wa takabbur 'alal khalqi. Ya. Seorang penuntut ilmu hendaklah dia tidak menyukai untuk merekomendasi, ya, memuji, demikian pula sombong terhadap makhluk, yakni enggak suka untuk mendapatkan tazkiyah. Apakah ya, tazkiyah itu dia sebutkan untuk dirinya sendiri di hadapan yang lainnya atau mencari-carinya. Enggak suka untuk mendapatkan pujian dan sombong terhadap makhluk saudaranya yang lainnya. Wa hadhihi yubtala biha ba'dun nas fayuzakki nafsahu. Maka ini sebagian manusia diuji dengannya, maka dia berusaha untuk mentazkiyah, merekomendasi dirinya. Wa yara anna ma qalahu huwa shawab wa anna ghairahu idza khalafahu fa huwa muhti' wa ma asbaha dzalik. Maka dia memandang apa yang dia ucapkan itulah yang benar, dan yang selainnya jika menyelisihinya maka dia keliru, dan yang semisal dari hal itu. Kadzalika khubul madh tajiduhu yas'alu amma yuqalu anhu. Demikian pula dalam masalah senang untuk mendapatkan pujian, engkau akan dapati orang yang memiliki sifat demikian, dia akan bertanya tentang apa yang dikatakan oleh orang tentang dirinya. Fa idza wajada annahum madahuhu intafakha wa zada intifakhuhu hatta ya'jizu jilduhu an tahammuli badanihi. Apabila dia mendapati mereka memberikan pujian kepadanya, maka dia pun naik seolah-olah mau terbang, merasa besar, ya. Hatta ya'jizu atau hatta ya'jiza jilduhu an tahammuli badanihi. Sampai-sampai seakan-akan itu kulitnya, kalau letterlocknya seperti itu, terjemahannya. Sampai-sampai seakan-akan kulitnya itu merasa lemah untuk memikul badannya, membawa badannya. Ya mungkin saking merasa besarnya dia. Wallahu a'lam bishawab. Ungkapan yang pas seperti apa? Kadzalika takabbur 'alal khalqi. Demikian pula merasa besar, sombong terhadap yang lainnya. Ba'dun nas wal iyadu billah idza atahu Allahu 'ilman takabbar. Sebagian manusia, kita berlindung kepada Allah dari sifat ini, jika Allah berikan kepadanya ilmu, dia merasa besar. Al-ghani bil mal rubama yatakabbar. Seorang yang memiliki kekayaan, kecukupan, dia memiliki harta yang melimpah, terkadang dia terjatuh dalam sifat ini, sombong, merasa besar. Walihada ja'ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-a'ilal mustakbir minal ladzina la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wala yuzakihim wala yangduru ilaihim walahum azabun alim. Oleh karena ini Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan orang yang tidak memiliki kekayaan, ya, kemudian dia memiliki sifat sombong, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan dalam hadis la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berbicara kepada mereka pada yaumul qiyamah. Wala yuzakihim, Allah tidak mensucikan mereka. Wala yangduru ilaihim, Allah tidak melihat kepada mereka. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Li'annahu laisa indahu malun yujibul kibriya, karena dia tidak memiliki harta yang bisa menjadikan dia merasa sombong, merasa besar dengannya. Seorang yang memiliki harta, kekayaan, merasa sombong, ada sebabnya. Ada sebabnya. Karena kekayaan yang dia miliki. Adapun seorang yang tidak memiliki itu, tidak memiliki sesuatu yang dibanggakan, kemudian merasa sombong, ya tentunya dosanya lebih besar. Lakinal alim la yambaghi ayyakuna kal ghani. Akan tetapi seorang yang berilmu, seorang alim, tidak sepantasnya seperti orang yang kaya, memiliki harta yang melimpah. Kullama isdada ilman isdada takaburon. Ya. Mengikuti mereka, keumuman manusia, ya, yang memiliki kecukupan, harta yang melimpah, yang dimana semakin bertambah hartanya, semakin besar dia, ya. Jangan sampai atau tidak sepantasnya bagi seorang yang memiliki ilmu, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula takaburnya, sombongnya. Bal yambagil aks, kullama izdada ilman izdada tawadu'an. Bahkan yang sepantasnya adalah sebaliknya, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah tawaduknya. Kalau istilah orang-orang tua kita, ya, jadilah seperti padi, kata mereka. Semakin merunduk, semakin berisi. Nah. Dan ini benar, ungkapan yang benar. Ya. Li'anna minal ulum allati yakra'uha ahlakon nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena termasuk ilmu yang telah dia baca atau yang dia baca adalah tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlakuhu kulluha tawadu'un lil khalqi atau lil haqqi wa tawadu'un lil khalqi. Dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya adalah berupa merendahkan diri terhadap al-haq. Tawadu', merendahkan diri terhadap makhluk yang lainnya, tidak merasa tinggi dari yang lainnya. Lakin ala kulli hal, idza ta'arada tawadu' lil haqqi ma'a tawadu' lil khalqi ayyuhuma yuqaddam. Akan tetapi, ala kulli hal, apapun keadaannya, jika berbeda atau berselisih, saling kontradiksi antara tawaduk terhadap kebenaran dengan tawaduk terhadap makhluk, maka yang manakah yang lebih didahulukan? Kata beliau, yuqaddamu tawadu'u lil haqqi, didahulukan tawaduk terhadap al-haq. Famasalan, contohnya, lau kana hunaka insan yasubbul haqqo wa yafrahu bi muadati man ya'malu bihi. Contohnya, jika di sana ada seseorang yang mencela kebenaran, dia berbangga dengan permusuhannya terhadap orang-orang yang beramal dengan kebenaran. Fahuna la tatawadha lahu. Maka di sini jangan engkau merendah di hadapan orang yang sifatnya demikian. Tawadhu lil haqqi, maka engkau merendahlah terhadap kebenaran. Wajadil hadzal rajula hatta wa in ahanaka aw takallama fika falatahtammu bihi. Falatahtamma bihi. Falabudda min nusratil haqq. Maka jidalah orang ini, ya, sampai meskipun dia merendahkanmu, ya, mencelamu, maka jangan engkau perhatikan hal itu, ya, meski atau mesti yang kau lakukan harusnya adalah menolong kebenaran. Al-fa'idatu tsaminah, faedah yang ke-8. Zakatul ilmi takunu bi umurin. Zakatnya ilmu itu bisa dilakukan dengan beberapa perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama, nashrul ilmi, yaitu mengeluarkan zakatnya ilmu dengan menyebarkannya, menyebarkan ilmu. Nashrul ilmi min zakatihi, menyebarkan ilmu termasuk bentuk mengeluarkan zakatnya. Fakama yatasaddaqul insanu bi syai'in min malihi, maka sebagaimana seseorang itu bersedekah dengan sesuatu dari hartanya, fahadzal alim yatasaddaqu bi syai'in min ilmihi, maka alim ini dia bersedekah dengan sesuatu dari ilmunya. Wa sadaqatul ilmi abqa dauman wa aqallu kulfatan wa mu'natan. Dan sedekah ilmu itu lebih langgeng, lebih kekal, dan lebih sedikit bebannya, enggak butuh biaya yang banyak, ya. Abqa dauman, lebih langgeng, lebih kekal. Li'annahu rubbama kalimatun min alimin tusma'u yantafi'u biha ajyalun minan nas. Karena terkadang ada sebuah kalimat yang muncul dari seorang alim kemudian didengarkan dan satu generasi dari manusia mengambil faedah, manfaat darinya. Wa ma zilna ilal an nantafi'u bi ahadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu walan nantafi' bi dirhamin wahidin minul khulafa alladzina kanu fi ahdihi. Dan kita masih terus mengambil faedah, manfaat dari hadis-hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam keadaan kita tidak mengambil manfaat dari dirham, satu dirham saja yang dikeluarkan oleh para khulafa yang mereka hidup pada zamannya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa kadzalikal ulama nantafi'u bi kutubihim wa ma'ahum zakatun. Demikian pula para ulama, kita mengambil manfaat dari kitab-kitab mereka dan bersama mereka ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari ilmu tersebut. Wa ayy zakatin, zakat yang mana itu? Ya dari kitab-kitab mereka itu yang disebarkan kepada manusia. Wa hadhihi zakah la tanqusu la tunqisul ilma bal taziduhu. Dan zakat ini tidak mengurangi ilmu, bahkan akan menambahkannya. Kamaqil, sebagaimana dikatakan dalam syair, yazidu bikasratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan syaddatta. Kaffan syaddatta, akan bertambah dengan banyak diinfakan dari ilmu itu dan akan berkurang jika engkau menahannya. Jika engkau menahannya. Al-amru tsani. Perkara yang kedua yang termasuk bentuk mengeluarkan zakat dari ilmu. Al-amalu bihi, beramal dengannya. Li'annal amal bihi da'watun ilahi bila syak. Karena beramal dengan ilmu itu merupakan seruan kepadanya tanpa diragukan lagi. Yakni ilmu itu akan menyeru dia untuk beramal dengannya, bukan hanya sekedar dikumpulkan. Wa katsirun minan nas yata'assuna bil alim bi ahlakihi wa a'malihi aktsar mimma yata'assuna bi aqwalihi. Kebanyakan manusia mereka mengambil contoh ya, dari seorang alim, dari akhlaknya, dari amalan-amalannya lebih besar, lebih banyak daripada apa yang mereka contoh dari ucapannya. Dari ucapannya. Wa hadza la syakka zakatun. Maka ini tidak diragukan lagi merupakan zakat dari ilmu. Al-amru salis. Perkara yang ketiga. As-sad'u bil haqqi. Ya. As-sad'u itu asyiku fi syai' as-salab. Itu celah pada sesuatu yang keras, ya. Makna sad'ul amri ay bayanahu wajah robihi. Yakni menjelaskannya, menampakkannya. Man as-sad'u bil haqq, yakni menampakkan kebenaran. Wa hadza min jumlati nashril ilmi. Maka ini termasuk dari bentuk menyebarkan ilmu. Walakinan nashra qad yakunu fi halis salamah wa halil amni ala nafsi. Akan tetapi terkadang menyebarkan ilmu itu pada kondisi dia selamat, yakni tidak ada beban ketika menyebarkannya. Jiwanya merasa aman. Wa qad yakunu fi halil khauf ala nafsi. Dan terkadang ketika dia menyebarkan ilmu dalam kondisi jiwanya itu khawatir. Fa yakunu sadda'an bil haqq. Maka pada saat itu hendaknya dia berusaha untuk menempatkan kebenaran. Misalnya dia hidup di lingkungan orang-orang yang menyelisihi kebenaran berdasarkan ilmu yang telah dia ketahui. Ya, manusia misalnya memberikan kecukupan kepadanya, mungkin rumah, mungkin mukafaah bulanan atau yang lainnya. Dalam keadaan mayoritas mereka menyelisih al-haq, maka pada saat itu dia akan merasa berat untuk menampakkannya. Menampakkan al-haq berdasarkan ilmu yang telah dia ketahui. Ya. Maka pada saat itu hendaklah dia tetap menampakkan kebenaran. Ya. Dan itu termasuk dari bagian zakatul ilm. Ya, zakatul ilm. Adapun orang-orang yang kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut celaan manusia, maka dia akan condong kepada apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Dia berusaha untuk mengikuti mayoritas manusia dan menutupi kebenaran yang dia ketahui. Waliyadu billah. Al-amru rabi, perkara yang keempat. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ya, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. La syakka anna hadza min zakatil ilm. Tidak diragukan lagi, ini termasuk dari zakatnya ilmu. li'anal amira bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar 'arifun lil ma'ruf wa 'arifun lil munkar. Karena orang yang memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar, dia mengetahui perkara yang ma'ruf, dia mengetahui perkara yang mungkar, summa qa'imun bima yajibu 'alaihi min hadhil ma'rifah. Kemudian dia berdiri menegakkan kewajiban ini, ya, dari perkara yang dia ketahui, minal amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, dari memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Ini juga termasuk zakatul ilm. Al-fa'idatus tasi'ah, ya, faedah yang ke-9. Mauqifu talibil ilmi min wahmin wa khata'il ulama. Ya, mauqifnya penuntut ilmu dari ketergelinciran, kesalahan para ulama. Hadzal mauqif lahu jihatan. Mauqif ini itu ada dua sisi. Al-ula, yang pertama, tasqihul khata', membenarkan, yakni berusaha untuk mengoreksi, membenarkan kesalahan. Wa hadza amrun wajibun, ini adalah perkara yang wajib. Yajibu ala man asaro ala wahmi insanin walau kana min akbaril ulama ayunabbihahu ala hadal waham wa ala hadal khata. Wajib bagi seseorang yang mengetahui ketergelinciran, kesalahan seseorang, untuk menjelaskannya, walaupun itu muncul dari ulama besar. Dia hendaklah memberikan tanbih terhadap kesalahan ini, ya, terhadap zallah ini. Li'anna bayanal haq amrun wajibun, karena menjelaskan kebenaran itu perkara yang wajib. Wa bisukut yumkinu ayyudi al-haq lihtiramin man qala bil batil. Karena dengan diam akan memungkinkan terlantarnya kebenaran, disebabkan karena menghormati orang yang mengatakan dengan kebatilan. Li'anna ihtirama al-haqqi aula bil mura'ah. Karena menghormati kebenaran itu lebih utama untuk dijaga. Lakin hal yasrahu biqa'ilil wahmi awil khata', akan tetapi apakah dia menyebutkan secara sharih, ya, terhadap orang yang terjatuh dalam kesalahan, orang yang tergelincir tadi, aw yakul, atau dia mengatakan tawahama ba'dun nas faqala kadza wa kadza, sebagian manusia keliru, tergelincir dalam masalah ini, ya, dikatakan demikian dan demikian, tidak menyebutkan secara sharih siapa orang yang terjatuh dalam kesalahan tersebut. Al-jawab, jawabannya, yangzur atau yungzur lima taktadihil maslahah, maka dilihat terhadap apa yang ditunjukkan oleh maslahat, ya, mana maslahat yang lebih besar disebutkan namanya atau tidak. Qad yakunu minal maslahah alla yusarrih, terkadang termasuk dari maslahat adalah engkau tidak menyebutkan secara sharih. Kama law kana yatakallamu an alimin masyhur fi asrihi mausukun indan nas, sebagaimana jika dia berbicara tentang seorang alim masyhur pada zamannya yang dipercaya di tengah-tengah manusia, mahbubun ilaihim, dicintai oleh mereka. Yaqul qala fulan kadza wa kadza, kemudian dia mengatakan si fulan telah mengatakan demikian dan demikian, wa hadza khata, maka ini keliru. Ya, fa innal amata la yaqbaluna kalamahu bal yaskharuna minhu wa la yaqbalunal haqqo, maka sesungguhnya orang-orang awam, keumuman manusia, mereka tidak akan menerima ucapannya, bahkan dia akan mengolok-oloknya, tidak menerima kebenaran. Ya. Jadi antara yang biasanya diucapkan, kamu ini siapa? Ya. Kamu belajar baru 4 tahun, 5 tahun. Ya, dia dari kecil sampai dewasa tinggal di pondok pesantren. Ya. Apa yang kamu ketahui, dia lebih tahu. Ya. Ini alasan mereka. Ya. Fafi hadihi al-halah yambagi ayyakul. Ya. Maka dalam keadaan ini sepantasnya untuk dia mengatakan minal khata ayyakul al-qail kada wa kada wala yadhkuru ismahu. Termasuk dari kesalahan adalah ada seorang yang mengatakan demikian dan demikian. Kemudian dia jelaskan sisi kesalahannya. Kemudian dijelaskan pula mana pendapat yang rajih. Ya. Tanpa menyebutkan namanya. Wa qad yakunu hadzal rajul alladzi tawahama madbu'an. Dan terkadang orang yang tergelincir ini adalah orang yang diikuti. Yattabi'uhu syarmadatun minan nas wa laysa lahu qadrun fil mujtama fa khina idin yusarrih li alla yattaran nas bihi. Terkadang orang ini diikuti, ya. Orang yang terjatuh dalam kesalahan ini adalah orang yang diikuti. Namun yang mengikutinya adalah syarmadatun, ya. Minan nas, yakni jama'atun qalilah, ya. Sekelompok kecil saja yang mengikutinya. Dia tidak akan mampu, tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh kepada masyarakatnya. Maka pada saat itu disebutkan secara sharih tentang kesalahan orang tersebut beserta, ya, individunya. Li'alla yaktaran nas bihi, agar manusia tidak tertipu dengannya. Fayaqul, maka dia mengatakan qala fulan kadza wa kadza wa huwa khata. Ya. Berkata fulan demikian dan demikian, dan ini adalah kesalahan. Dia keliru dalam masalah ini. Dengan disebutkan secara sharih namanya. Asaniyah, yang kedua, sisi yang kedua. Ayyak suda bidzalika bayana ma'ayibihi la bayanal haq minal batil. Ya. Keadaan yang kedua, ketika mengetahui tentang kesalahan seorang alim, dia sebutkan itu tujuannya untuk menjelaskan aib-aibnya. Ya. Menyebutkan, menunjukkan kesalahan-kesalahannya kepada manusia. La bayanal haq minal batil. Bukan tujuannya untuk menjelaskan kebenaran dari pendapat yang batil. Ya. Ini yang disebutkan pada yang sebelumnya, ya, dari kitab ini, tentang seseorang yang berusaha untuk mencari-cari kesalahan seorang alim. Wa hadhihi taqa'u min insanin hasidin wal iyadu billah. Maka ini terjadi dari seorang yang memiliki sifat hasad wal iyadu billah. Yatamanna ay yajida qawlan dha'ifan aw khata' li syakhsin li syahsin ma fayansurhu bainan nas. Dia berangan-angan untuk mendapatkan sebuah ucapan, pendapat yang lemah atau kesalahan dari orang tertentu yang kemudian dia berusaha untuk menyebarkan di antara manusia. Ya. Walihadza najidu ahlal bid'ah yatakallamuna fi syekhil Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wayang duruna ila akrabi syai'in yumkinu ayyad dahabihi wayang surunahu wayaibunahu. Oleh karena ini kita dapati sebagian ahlul bid'ah mereka berbicara menyebutkan aib yang dituduhkan kepada Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. kemudian ya, dia berusaha untuk melihat, mencari sesuatu yang dekat yang memungkinkan agar mereka bisa mencelanya, kemudian menyebarkannya. Ya. Contohnya mereka mengatakan, khalafta al-ijma fi anna talak as-salas wahidah, fayakulun hadha syad wa man syadda finnar wa amsalu hadha kathir. Contohnya mereka mengatakan, engkau telah menyelisih ijma dalam masalah tolak tiga kali dalam satu waktu itu teranggap hanya satu. Ya. Maka mereka mengatakan, ini adalah pendapat syad. Dan barang siapa yang syad, maka dia tempatnya di neraka. Dan yang semisal dari hal itu banyak. Al-muhim ayyakuna qasduka minal bayani idharul haq. Maka al-muhim yang terpenting adalah tujuanmu, niatmu ketika menjelaskan tentang kesalahan seorang alim itu adalah menampakkan kebenaran. Wa man kana qasduhul haq wufiqa liqabulihi. Ya. Barang siapa yang niatnya, tujuannya adalah menjelaskan kebenaran, maka akan diberikan taufik untuk diterima ucapannya. Amma man kana qasduhu ayyadhara uyuban nas, ayudhira uyuban nas. Adapun jika tujuannya adalah menampakkan aib-aib manusia, fa inna man tattaba'a aurata akhihi tattaba'a Allahu auratahu. Maka sesungguhnya barang siapa yang berusaha mencari-cari aibnya, kesalahan saudaranya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencari-cari kesalahannya. Wa man tattaba'a Allah auratahu fadakhahu walau fi jawfi baitihi. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala cari kesalahannya, cari kekurangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan nampakkan kesalahannya meskipun dia berada di dalam rumahnya. Allah akan tampakkan kesalahan itu di hadapan manusia. Fa idza asarta ala wahmin alimin, maka jika engkau melihat sebuah ketergelinciran, kesalahan dari seorang alim, hawil an tadfa'a laum anhu, maka berusahalah untuk engkau memberikan pembelaan sang alim tersebut dari celaan. Ya. Bukan artinya ya membela kesalahan seorang alim, bukan ya. Namun ya berusaha untuk memberikan pembelaan agar tidak dijatuhkan kehormatannya. Ya. Adapun kesalahan tetap ya dijelaskan itu sebuah kesalahan. Namun tidak diperbolehkan untuk dijatuhkan kehormatannya. Wa anta dzabba anhu. Dan hendaklah engkau memberikan pembelaan terhadapnya. La siyama idza kana minal ulama'il masyhud lahum bil adalah wal khair wa nasqul ummah. Ya. Terlebih jika sang alim tersebut berasal dari ulama yang dipersaksikan adalahnya, agamanya, kebaikannya, dan masyhur dengan nasihatnya terhadap umat. Al-fa'idatul asyirah, faedah yang ke-10. Fil maqsudi bi barakatil ilmi, dalam masalah yang maksud mencari barokah dari ilmu. Qabla bayanil maqsud bil barakah fil ilmi, sebelum menjelaskan tujuan untuk mencari barakah dari ilmu, labudda an na'rifal barakah, mesti kita harus mengetahui makna barakah. Faya kama yaqulul ulama, maka dia seperti yang dikatakan oleh para ulama, al khairul katsirus tsabit, kebaikan yang banyak yang menetap langgeng. Wa yu'iduna dzalika ila istihqaqi hadhil kalimah, yang itu mereka ambil dari pecahan kalimat ini, fa innaha minal birkah, maka itu berasal dari kata al-birkah, sumur. Wa hiya majma'ul ma', yaitu kumpulan dari air. Wal birkah allati hiya majma'ul ma', makanun wasi'. Al-birkah itu adalah kumpulan air dan tempatnya itu luas, ya. ma'uhu katsirun tsabit, airnya itu banyak ya, menetap. Fal birkah hiyal khairatul katsirah as-sabitah, fal barakah hiyal khairatul katsirah as-sabitah, maka barakah itu adalah kebaikan yang banyak yang tetap langgeng. Min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Minal mal, dari harta. Wal walad, anak-anak. Wa minal ilmi, demikian pula dari ilmu. Wa kullu syai'in a'tahu Allahu azza wa jalla laka, tas'alullah subhanahu al-barakata fihi. Maka segala sesuatu yang Allah berikan kepadamu, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala barakah dari apa yang Allah berikan itu. Li'anna Allah azza wa jalla idza lam yubarik laka fima a'taka khurrimat khairan katsira. Karena jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan barokah kepadamu terhadap apa yang Allah berikan kepadamu, maka niscaya akan diharamkan dari kebanyakan kebaikan yang banyak. Ma aktsarun nas alladzina indahumul mal alkatsir wa hum fi adadil fuqara. Betapa banyak manusia, mereka memiliki harta yang melimpah, namun mereka tergolong orang-orang yang fakir. Limadha? Kenapa? Li'annahum la yantafi'una bima lahum. Karena mereka tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka miliki. Tajidu indahum minal amwali ma la yuhsa. Engkau dapati mereka memiliki harta yang tidak terhitung. Lakin yuqassir ala ahlihi fin nafaqah. Akan tapi dia kurang pelit dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Wa ala nafsihi, demikian pula dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Wala yantafi'u bimalihi, dia tidak mengambil manfaat dari hartanya. Wal ghalib anna man kanat hadhihi haluhu wa bakhula bima yajibu alaih ayusallitallahu ala amwalihi afatun tudhibuha. Dan kebanyakan bahwasanya orang yang demikian keadaannya bahil terhadap sesuatu yang wajib untuk dia ya, berikan infak terhadapnya, keluarganya, dirinya, demikian pula kewajiban-kewajiban yang lainnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kuasakan atas hartanya musibah yang akan menghilangkannya. Katsirun minan nas indahu aulad, banyak dari kalangan manusia mereka memiliki anak-anak. Lakina auladahu lam yanfa'uhu, ya, akan tapi anak-anaknya tidak memberikan manfaat kepadanya. Indahum ukukun wastikbarun alal ab, mereka memiliki sikap durhaka, sombong terhadap ayahnya. Hatta innahu ay alwalad yajlisu ila sadiqihi sa'at atawilah yatahadatsu ilaihi wa ya'nasu bihi wa yufdi ilaihi asraruhu. Lakinnahu idza jalasa inda abihi fa idahu wa qatair al mahbus fil qafas wal iyad billah. Ya. Sampai-sampai dia, anak-anaknya, ketika duduk bersama teman-temannya, dia mampu untuk duduk berjam-jam dalam tempo yang lama, berbincang-bincang dengannya, ya. Kemudian menyampaikan segala perkara yang menjadi rahasianya. Akan tetapi ketika dia duduk di sisi ayahnya, maka dia seperti burung yang terkurung di dalam sangkarnya. Wal iyad billah. La ya'nasu bi abihi, tidak bersikap baik, manis kepada ayahnya. Wala yatahaddatsu ilaihi, dia tidak berbicara kepadanya. Wala yufti ilaihi bi syai'in min asrarihi, demikian pula tidak menyampaikan permasalahan-permasalahan pribadinya, rahasianya. Wa yastazkilu hatta ru'yata walidihi, dia merasa berat sampai-sampai dia pun enggak begitu suka, merasa berat untuk melihat ayahnya. Fahaulai lam yubarik lahum fi auladihim, maka mereka ini orang-orang tua yang diberikan anak-anak yang durhaka demikian, itu tidak diberikan barokah terhadap anak-anaknya. Ya, ini dia memiliki keluarga keturunan yang banyak, namun tidak diberkahi pada anak keturunannya tersebut. Amal barokah fil ilmi, adapun barokah dalam perkara ilmu, fatajitu ba'dun nas, qad a'tahullahu ilman katsira, maka engkau dapati sebagian manusia Allah berikan kepadanya ilmu yang banyak, lakinnahu bimanzilatil ammi, ya, bimanzilatil ummi, akan tetapi dia seolah-olah seperti orang yang enggak mengerti ilmu, enggak bisa baca tulis. Fala yadharu asarul ilm, fala yadharu asarul ilmi alaihi fi ibadatihi wala fi ahlakihi wala fi sulukihi wala fi muamalatihi ma'an nas. Tidak nampak padanya pengaruh dari ilmu dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, ya. Demikian pula dalam muamalahnya bersama manusia. Bal qad yaksibuhu al-ilmu istighbaran ala ibadillah wa uluwan alaihim wahtikoran alahum. Bahkan terkadang ilmu itu menjadikannya itu merasa besar di hadapan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, merasa tinggi di atas mereka, merendahkan mereka. Wa ma alima hadza ana alladhi manna alaihi bil ilmi huwa Allah. Dan orang ini tidaklah mengerti bahwasanya yang memberikan minnah keutamaan kepadanya berupa ilmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annallaha law syaa'a lakana mislu haula'il juhal, ya. Lakana mislu haula'il juhal. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala jika menghendaki, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia seperti mereka, orang-orang yang jahil, tidak pernah belajar ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.